Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil karim. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, kita telah masuk ayat 62 dari surah Al-Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Zalika bi anna Allahu al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allahu al-aliyyul kabir. Demikian itulah, sungguh Allah dialah yang benar, dan sungguh apa yang kamu doa selain Dia adalah salah, dan sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Pendengar yang dimuliakan Allah, bi annallahu wal haq, Allah itu benar. Apapun ceritanya, dari minggu ini kita mengkaji bahwa Allah wal haq. Surga itu benar, neraka itu benar, akhirat itu benar, Al-Quran itu benar, Nabi Muhammad itu benar. Ini adalah bagian dari ikrar kita ketika kita membacakan doa di antara doa-doa yang kita panjatkan ketika sholat tahajud. Allahu al-haq wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-haq. Yaumal qiyamati haq, al-jannatu haq, wan naru haq, wa kitabuna al-Qur'anul haq. Maka di sini kita sampai pada satu puncak dari ikrar kita, bi annallahu al-haq. Allah Maha Benar, Allah lah segalanya, Allah lah hakikat, selainnya adalah tambahan dan kepalsuan. Maka bagi orang yang beriman, hakikat hidup ini hanya Allah. Selainnya boleh datang dan pergi silih berganti. Orang tua kita akan pergi meninggalkan kita, lahirlah anak kita sebagai ganti penerus dari kita. Barang kita yang lama akan lapuk dan usang, datanglah barang baru sebagai pengganti dari barang yang lama. Itulah kehidupan, datang dan pergi silih berganti. Yang kita makan hari ini menjadi kotoran, perut kita lapar, akhirnya kita isi makanan yang baru. Tubuh kita haus, kekurangan minuman, kita minum dan akhirnya keluar lagi, minum lagi dan keluar lagi. Itulah pergeseran dunia. Tetapi ada satu yang kekal dan abadi, huwallah, dialah Allah. Maka ketika Allah itu benar, untuk apa mencari yang palsu dan tidak abadi? Mencari yang imitasi dan barang tiruan. Jadikan Allah sebagai kekuatan, karena dialah yang kekal. Jadikan Allah sebagai pelindungmu, karena dialah yang maha tinggi. Jadikanlah Allah sebagai pengayommu, karena dialah yang maha besar. Di studio telah hadir Ustaz Perdana, yang persilakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali ayat ke-62 ini, karena dengan sangat lugas, dengan sangat tegas Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan penjelasan tentang kebenaran yang harus kita pegang dan kita perhatikan. Zalika, sesuatu yang begitu sangat penting yang harus kita perhatikan baik-baik, kita pahami dengan baik, bi annallahu wal haq, bahwa Allah itu adalah benar. Allah itu adalah benar sebagai Tuhan, ya. Inni anallahu la ilaha illa ana, ya. Fa'budni wa aqimis salata li zikri. Aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakan salat untuk mengingatku. Tidak ada Tuhan lain yang berani memproklamirkan dirinya sebagai satu-satunya Tuhan. Tidak ada di dalam kitab manapun, tidak ada di dalam penjelasan apapun, atau ada manusia di atas dunia ini yang kemudian mengatakan, Inni anallah, aku adalah Tuhan. Tidak ada yang berani, hanya Allah saja. Oleh karena itu, Allah adalah huwal haq. Tidak ada satupun Tuhan di atas dunia ini yang ada di dalam kitab suci manapun, yang ada tertera di dalam catatan manapun, yang kemudian mengatakan khalaqas samawati wal arda bighairi amadin tarawnaha. Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kita tidak pernah mendapatkan penjelasan tentang itu, dan itu hanya ada di dalam keterangan Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikannya, bahwa Dia adalah wahwallazi yabda'ul khalqa summa yu'iduh, Allah yang telah memulai penciptaan dan Dia akan nanti mengembalikannya kepada dirinya. Tidak ada yang berani kemudian mengatakan wahwallazi yuhyi wa yumit, Dia yang menghidupkan dan Dia yang mematikan. Tidak pernah ada satupun di atas dunia ini, tidak pernah ada di dalam catatan sejarah manapun atau kitab suci manapun selain Al-Quran atau kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah yang asli, yang berani mengatakan ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, yang kamu seru, yang mereka seru selain Allah itu adalah kebatilan. Ya ayuhan nasu driba masalun fastami'u la innal ladzina tad'una min dunihi la yakhluqu zubabaw wala wijtama'u la. Ingat baik-baik, yang kamu seru selain Allah itu, kalau mereka disuruh buat nyamuk berkumpul semuanya, yang dianggap ada Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan padi, Tuhan sungai, Tuhan apapun, kalau mereka berkumpul semuanya, la yakhluqu zubabaw wala wijtama'u la, tidak akan pernah bisa membuat seekor nyamuk pun walaupun mereka konspirasi untuk melakukan itu. Tidak ada gunanya menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena itu adalah ibarat orang-orang yang disambar oleh burung. Fataqtafu tayru au tahwi bihi rihu fi makanin sahik, tidak ada manfaatnya. Hanya membuat si orang yang melakukan tindakan syirik ini lemah secara kejiwaan dan tidak memiliki pegangan apapun. Wa annallahu wal aliyul kabir, dan Allah adalah Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allah adalah Tuhan yang maha tinggi yang harus kita sembah. Oleh karena itu, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Jadilah menjadi seorang manusia, menjadi seorang muslim yang benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bahkan di dalam Al-Quran digambarkan wa izan tutsna alaihim ayatul rahmani kharru sujjada wa bukiya, pada saat mereka dibacakan ayat-ayat dari Sang Maha Pengasih, kharru sujjada, tersungkur mereka dalam keadaan bersujud, wa bukiya, dan menangis tersudu-sudu. Bagaimana tidak ketika kita dihadapkan dengan keterangan bi annallahu wal haq, aku adalah Tuhan yang hak, tidak ada Tuhan selain aku, wa huwal aliyul kabir, dan Dia dan aku adalah Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar. Kita mungkin di dalam kehidupan ini banyak lari daripada keterangan ini. Kita mungkin di dalam kehidupan ini telah melakukan hal-hal yang sedikit banyaknya menentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jatuh, bersujudlah dan menangislah, menyesali segala tingkah-tingkah kita, dosa-dosa yang kita lakukan, karena itu adalah cara terbaik bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Allah itu benar dan Dia maha tinggi, maha besar. Maka suatu hal yang sangat salah bila ada petinggi dan pembesar di dunia ini merasa lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah tidak lebih dari sebutir pasir di pantai dari luasnya alam semesta yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petinggi dan pembesar tidak layak untuk dibesar-besarkan dan ditinggi-tinggikan kalau dia menyengsarakan rakyat dan umatnya. Petinggi dan pembesar tidaklah harus diagung-agungkan kalau dia tidak meninggikan dan membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah petinggi pembesar yang kita temukan pada zaman Khulafaur Rasyidin dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar berkata, kalau saya taat dan ketaatan itu untuk Allah, tolonglah saya. Tapi kalau saya durhaka, maka koreksi saya. Inilah petinggi dan pembesar dalam bingkai wa annallaha huwal aliyul kabir. Suatu hal yang menarik, Umar bin Khattab pernah berkata bahwa Islam telah membebaskan manusia dari menyembah manusia untuk dapat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat dari kemerdekaan manusia, hakikat dari pembebasan manusia, ketika dia menyembah Allah, tidak ada sekutu baginya. ketika dia hanya takut kepada Allah, bukan takut kepada pembesar dan atasan. Ketika dia mau mengabdi kepada Allah dengan cara mengikuti peraturan yang berlaku, karena itu bagian dari perintah Allah. Mencintai Allah, mencintai sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.